dosa. Ulah ngomong ke tetangga pilih kalah jadi dosa. Ayu salaur, ayu urang salaur, ayu salaur, ayu urang salaur, ayu salaur, ayu urang salaur, ayu salaur, ayu urang salaur. Ibu-ibu, bapak-bapak, apunten sate acana, magandengan sadayana, mudah-mudahan serejekina. Ayu salaur, ayu urang salaur, ayu salaur, ayu urang salaur, ayu salaur, ayu urang salaur, ayu salaur, ayu urang salaur. Apunten sate acana, kuring sanes pun tak penta, bapak ibu sadaya. Sari ngagugah kenung gawengi apunten kak.